halal pintu keridaan Allah. Dengan halal, hidup akan bahagia. Subhanallah, pantaslah orang beriman memilih yang halal. Syar'i. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban kalau lagi punya masalah. Kami yang dari Kabupaten Lombok Barat, khususnya di bagian utara, sangat merespon sekali yang menjadi ajakan Bapak Yusuf Mansur. Ayo mari kita sholat duha, kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersembahkan oleh apapun permasalahan yang ada, solusinya adalah sedekah. Terus lo pengen punya anak? Pengen banget. Ya udah, kalau lo pengen punya anak, honor lo yang setengah jadi ambil. Subhanallah, sekarang tersisa hampir 4 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang mau bersedekah kemudian dijaga dirinya, wa saddaqa bil husna, kemudian dia benerin janji Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan jalan-jalan buat dia. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ Sedekah itu selain mengundang rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga akan membebaskan pelakunya dari sentuhan api neraka dan akan mengundang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrati." Pelihara dirimu, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah dengan separuh kurma. Dalam hadis lain pun Rasulullah bersabda, "Inna shadaqata latudfi ghadabar rabbi wa tanfa'u mitata su." Sungguhnya sedekah itu dapat meredam amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah pelakunya daripada su'ul khatimah. Dari Om dan Tante buat Imam. Wah, ini sudah besar. Senang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara yang mati Allah, para pengajar di Darul Quran, alhamdulillah saya belajar ilmu sedekah ini, kalau saya pikir-pikir dari sejak saya kecil. Maka kita perlu menanamkan kesadaran bersedekah kepada para santri Darul Quran itu sejak dia awal masuk. Kalau perlu kita bibit para santri yang bakal masuk ke Darul Quran sejak dia di sekolah masing-masing. Jadi nyampe sini itu udah bagus. Coba buka surah Al-An'am 160. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ayat ini menjadi salah satu ayat yang mendasari kajian tentang sedekah. Siapa yang ngasih satu, dibalas 10. Kecuali keburukan. Kalau keburukan, setimpal. Wahum la yuzlamun. Dan mereka itu tidak akan dirugikan. Dan hitungannya itu selalu tepat. Hitungannya itu selalu pas. Kita ya, misalkan nyolong nih. Nipu ukurannya 1 juta sebulan, 30 bulan kan 30 juta, itu mesti yang hilang segitu. Itulah kalimat dari fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamu. Seukuran 30 juta, beda dengan kebaikan. Kebaikan itu dibayar lebih. Kenapa ayat ini ada? Ada yang tahu? Kenapa ayat ini ada? Kenapa diberlakukan peraturan ya dasar, kalau kebaikan Allah kasih lebih, sedangkan keburukan Allah kasih pas-pasan? Ada yang paham? Karena Allah tahu nggak bakal keuber kalau nggak dikasih lebih. Itu hebat betul Allah. Ya, nggak bakal keuber kalau nggak dikasih lebih. Makanya dikasih 10 kali lipat. Dan 10 kali lipat itu kan masih ada angka lain, yaitu 700 kali lipat hingga tidak terhingga. Contoh, saudara tidak sholat duha 2 rakaat di pagi hari. Itu kan saudara tahu, itu hutang sama Allah. Nah? Setiap sendi kita ada sedekah. Dituntut sama Allah itu sedekah. Nah sedangkan kita gak bersedekah. Ya, tidak pula sholat duha. Secara bercanda saya bilang sama teman-teman yang pada datang ngadu, tokonya pada habis, warungnya pada gak laku, barang dagangannya pada hilang. Ya terang aja, orang ente usaha 1 hari penuh, duitnya diambil sama Allah. Ngajarin 30 hari, gak ada duitnya emang diambil, ente ke duha. Nah itu kalau dihitung-hitung sama Allah, gak ketembus. Nah makanya Allah kasih 10 kali. Kalau dilihat dari hitung-hitungan ini, 1 kali duha menghapus 10 hari kagak duha. Hitungannya begitu tuh. Nah waktu kecil ayat ini nih yang diajarin mengenai saya dalam bentuk pengajaran kehidupan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kira-kira ada nih cerita ya, waktu kecil kepengen mainan seharga 14.000. Kita ngadu nih. Mi, aku mau mainan yang waktu itu di pasar, Mi. Benar, lu pengen mainan itu? Iya, Mi. Kalau pengen ya lu nabung. Nabung? Iya, kalau gak nabung duit dari mana? Selesai itu. Beliau bilang kalau gak ada duit, 14.000 buat beli itu mainan. Dia ngasih solusi, apa solusinya? Nabung. Lah karena saya ceritanya begitu ceritanya anak soleh, ya samina watokna, kita minta disuruh nabung, ya samina watokna, iya dah, bismillah saya nabung 100 perak sehari kita nabung nih untuk mainan seharga 14.000. Berapa hari kira-kira perjalanan waktu yang saya butuhkan supaya mainan 14.000 ini kebeli kalau saya nabungnya sehari 140 hari. Karena saking pengennya saya nabung, saking pengennya saya beli itu mainan, saya nabung. Ayo tuh dilakonin, jauh juga ditempuh. 100 nyampe enggak? Nyampe enggak kira-kira? Belum tentu. Ini 140 hari nih perjalanan jauh benar. Jangan-jangan begitu nyampe tuh mainan udah enggak ada. Udah naik. Udah enggak model, gitu kan? Ada cara yang lebih cepat supaya bisa dapat tuh mainan 14.000. Itu dengan cara nenek saya berdasarkan ini ayat. Saya pernah sedekah 100.000 rupiah. Tak disangka Allah menepati janji, saya mendapat 1.000.000 rupiah. Tapi karena ingat pesan Ustaz Sri Mansur, uang itu saya lepas semua. Dan mudah-mudahan ini berkah buat saya dan keluarga. Waktu dulu di madrasah saya libur hari Jumat. Hari Jumat itu yang namanya cucu-cucu ya, dari saya punya nenek, itu pada bekerja semua. Yang nyapu, yang nimba air, yang ngepel, yang ngebenerin segala-gala deh, pokoknya hari Jumat tuh. Dan hari Jumat itu kita gak dikasih jajan. Cuman tempo-tempo dikasih persen. Nah saya mulai nabung tuh hari Sabtunya. Nabung nih 100. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berapa duit tuh tabungan saya? 700. Dipanggil nih sama nenek saya. Suf. Iya, Mi. Sini loh. Saya senang benar. Saya ngerasa nenek saya bakalan nambahin berapapun tabungan saya itu dapat. Ada berapa tuh bicaranya? 700 perak. Ya udah sana kamu ke pasar ya. Ke pasar. Iya, ke pasar. Saya bingung. 700 ke pasar. Ya gak cukup, Mi. Diketawa. Apa dia bilang? Yang nyuruh beli mainan siapa? Umi nyuruh kamu ke pasar. Beli tuh cabai, tomat, bawang. Saya nanya, duitnya mana? Itu. Masya Allah. Kita nabung cepet-cepet ini supaya jadi apa? Jadi mainan ya. belum nyampe nih, belum nyampe baru 7 hari udah di break, disuruh beli cabai tomat bawang. Sekali lagi karena saya anak soleh ceritanya begitu. Samina wa ta'na. Saya pikir-pikir lagi, ya kenapa juga gua tolak, itu kan duit dia. Dari dia. Nah, ini filosofi juga. Kalau kita pikir-pikir yang Allah suruh sedekah, itu duit siapa? Emang duit kita? Bukan, duitnya Allah. Saya berangkat, beli cabai tomat bawang. Pusing sih pusing, tapi saya beli aja. Di jalanan saya pikirin nih cabai tomat bawang. Kenapa gue nasibnya begini amat? Kita minta gak dikasih, malah disuruh nabung. Ayo. Tapi setelah nabung malah digangguin duitnya. Ayo, biarin dah. Sami'na. Saya kasih di nenek saya. Berharap ada penjelasan dari beliau. Kenapa jadi begini ceritanya. Ternyata nenek saya ini walakalam, walasalam. Itu bungkusan berisi cabai tomat bawang diambil sama dia. Ya. Itu yang namanya tomat bawang yang dari saya diiris sama dia. Itu ngeliat tuh irisan tuh bawang, hati ini nyesek bener. Itu yang diiris duit gua. Salah. Tapi ya mau diapain lagi? Lah haula aja udah. Lupa dah. Saya lupain keinginan pengen beli mainan. Udah habis deh. Rupanya Jumat itu begitu nih kisah. Alhamdulillah. Ada persenan. Cuman persenannya gak imbang nih. Mestinya kan kita sedekat 700 dapat 7000 toh. Saya cuma dapat 200 perak. Ba'da Jumat dipanggil nih. Cucu-cucu dikumpulin. Emang begitu tuh. Di Betawi dulu di rumah saya di Jembatan 5. Habis pada ngerapiin majelis, masjid, pekarangan segala macam tuh, kita ba'da Jumatnya ngumpul lagi, ngeriung makan ba'da Jumat. Di persen itu 200, 200, 200 termasuk saya. Yang lain di persen lari, persen lari, persen lari. Saya juga begitu, begitu mau lari ditahan sama dia. Mau kemana? Sini. Iya Mi, ada apa? Masih pengen gak mainan? Wah. Gue udah tahu jawabannya nih. Ntar kata dia disuruh nabung. Hah? Ntar capek-capek nabung di ambil lagi. Kita jawab enggak, emang nyatanya masih pengen. Kita jawab pengen, udah tahu jawabannya. Akhirnya kita bilang sama dia, masih. Kalau masih, duit yang 200 dari Umi tuh jangan dijajanin semua. 100 pakai buat nabung, yang 100 pakai buat jajan. Ya gitu. Masya Allah. Kita udah tahu nasibnya nih apa yang terjadi dengan duit tabungan. Udah tahu. Tapi sekali lagi ini sami'na wa ata'na. Ayo kita baca dulu ayatnya bareng-bareng. Man ja'a bil hasanati. Falahu ashru amsalha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Memang sadarkah kelihatannya kita mengeluarkan benda, tapi sesungguhnya kita mengumpulkan benda. Dengan sadarkah itu harta jadi bertambah, rezeki jadi murah segala macam. Dan kan dari hadis apa itu, satu dirham kita sedekahkan jalan Allah akan dikembalikan 70 kali lipat. Alhamdulillah sekarang kita memiliki aset kurang lebih ada 30 miliar dengan banyak membuat kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi alhasil dengan membuat kegiatan-kegiatan sosial itu, justru kantor-kantor cabang kami yang kebetulan bergerak di bidang usaha valuta asing semakin tahun semakin bertambah lebih cepat ketimbang ketika kami belum mengenal artinya the miracle of giving tadi itu. Tibalah kemudian Jumat berikutnya. Saya udah tahu nih, ntar gue dipanggil nih, ntar gue ditanya nih, berapa duitnya udah. Saya kalau tahu, bakalan ditanya, bakalan diambil, kita ngehindar. Nggak mau ketemu nih sama nenek, kita ngilang-ngilangan aja udah. Emang dasar rumah tuh panjang ya, rumah saya di Jembatan 5 tuh panjang. Tapi kelihatan kan emang lempeng gitu rumahnya. Dipanggil juga kita. So, ya kena. 100, ada 700 juta ini. Nasib dia udah. Ya sudah, saya gak nyamperin dia. Langsung aja tuh ambil tuh celengan. Ada apa, Mi? Nih, celengannya. Langsung pasrah aja udah. Ya kalau udah tahu mah, gih, ke pasar, nah. Bener. Ya udah kita ke pasar lagi. Samina wapokna lagi tuh. Beli lagi sih cabai tomat bawang. Masya Allah. Udah paham kita ya? Gak pakai ditanya langsung kita yang bawa tuh celengan. Mestinya kita tuh begitu. Gak sampai ada masalah harusnya begitu. Kita ada masalah dulu. Ada hajat dulu baru begitu. Harusnya gak perlu. Bawa. Ya kalau udah tahu mah. Gih. Udah. Emang udah tahu. Kita buka celengan, kita belanjain cabai tomat bawang. Tapi yang kali ini, saya agak kurang samina wa ta'na. Kayaknya hati gak puas kalau gak nanya. Kita nanya. Itu nih dibungkus nih cabai tomat bawang, kita nanya. Mi, samina wa ta'na sih samina wa ta'na nih. Tapi kalau begini terus, kapan punyanya? Yang ada kita, malah dijewer. Katanya pengen tabungan, eh? Katanya pengen mainan. Begini caranya kalau pengen punya mainan. Ke sana. Nggak dapat penjelasan kita. Nah kalau orang tua zaman dulu kan ngajarin pakai apa? Pakai doktrin. Orang kita belagu ngajar pakai ilmu, pakai teknologi, pakai metode. Hasilnya nggak jago-jago amat gitu. Zaman dulu gitu, sabat, cepret gitu. Hah? Habis maghrib jangan keluar, ada kolong wewe, selesai. Selesai tuh, gak pakai repot-repot tuh. Betul gak? Hah? Udah begitu aja tuh judulnya. Habis maghrib jangan keluar. Kalau keluar lu ada kolong wewe. Yang begitu-gitu dikritik. Ya. Dikritik nih, sama pembaharu-pembaharu di dunia pendidikan. Tapi yang terjadi, anak makin bangor. Anak makin seks bebas, anak makin ngedrak, makin macam-macam. Ya tentu semua benar. Cuman emang hebatnya orang tua zaman dulu pakai doktrin tapi pakai kasih sayang. Itu yang beda. Dia nyabet tapi anak gak pernah marah karena tahu emang dia salah. Itu bedanya tuh. Coba deh ente inget-inget deh. Ini yang paling sering ditabukin siapa di sini? Zaman dulu yang paling sering dirotanin. Ini tampang-tampang kayak dia Udin. Saya tuh sering dicabein, wah dikunciin di gudang, tapi gak pernah dendam. Emang paham. Dan kita pun tahu, kita digebuk, kita disabet, kita dirotanin karena kasih sayang. Insya Allah kalau teman-teman dalam Quran juga membina dengan kasih sayang, apapun yang saudara lakukan, nyampe ke hati anak-anak. Itu, insya Allah. Perpaduan antara ya metodologi modern dengan gaya orang tua zaman dulu itu yang bagus. Insya Allah. Nah, saya bawa main apa? Celengan, ternyata nenek saya nyuruh lagi itu beli cabai tomat bawang, saya beliin. Tapi ketika saya beliin, saya bertanya sama beliau, kenapa saya kok pengen mainan lalu saya nabung. Ah, udah sami'na wa atho'na tapi malah digangguin terus. Ternyata kata nenek saya kalau mau cepat ya begitu. Ternyata pengajarannya lewat ayat ini. Tanpa saya sadari, perjalanan saya sudah selesai. Kan Allah bilang tuh siapa yang ngasih 1 dikali 10. Saya ngasih 700 kan. Berarti posisi udah di mana? Udah di tengah tuh. Udah separuh perjalanan. Kan 14.000 tuh. 700 pertama dikali 10 berapa? 7.000. Selesai tuh. Separuh jalan. Nah sampai sini banyak orang yang tidak sabar. Ustaz, saya kok sudah sedekah. Tapi masih begini-gini aja. Jawabannya belum nyampe. Saya gimana? Dengan cara begitu, saya melakukan 700 yang kedua toh. 700 yang kedua menghasilkan 7.000 yang kedua. 7.000 yang pertama ditambah 7.000 yang kedua, 14.000. Nyampe enggak? Nyampe, kalau sudah nyampe, urusannya tinggal urusan delivery-nya saja. Tinggal urusan diantrenya saja. Ustadz, bagaimana kalau ada orang menghentikan di 7.000 yang pertama, alias dia udah gak mau lagi tahajud, dia udah gak mau lagi duha, dia udah gak mau lagi sedekah. Lantaran dia pikir, ya sudahlah, gak percuma toh. Percuma aja. Begini-gini aja. Jawabannya adalah dia tetap dapat, tapi seukuran yang 7.000. Paham? Dia tetap dapat, tapi seukuran yang 7.000. Hanya karena mata, otak, hati, pikiran, ya, konsentrasinya dia 14.000, maka yang 7.000 ini tidak dianggap sebagai satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yusuf bilang kepada kami sebagai visi beliau bahwa sekolah ini, pesantren ini harus mengajarkan anak agar pandai berbagi sejak kecil. Di sini juga ada sedekah harian. Kita tidak membatasi jumlahnya, terserah saja seikhlasnya. Dan dibagikannya mingguan atau bulanan. Di sini juga ada anaknya Ustadz. Ini namanya Mirda ya. Ini Firda. Saya mau cerita sedikit. Suatu hari Mirda dikasih uang sama mamahnya agak besar. Dia dikasih 10.000. Kata mamahnya, sebagian buat sedekah, sebagian lagi buat jajan. Mirda lupa. Semuanya disedekahkan. Tapi Mirda cerita teman-temannya memberikan dia kue, telur, dan buah. Sejak itu mamanya bilang Mirda lebih memilih uangnya untuk disedekahkan semuanya. Katanya udah gak perlu lagi untuk jajan. Kan sudah diberi sama Allah. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ya, kita lagi belajar kisah sederhana tentang bagaimana cara mencapai hajat dengan jalan sedekah. Hari ini kita belajar hitung-hitungan sekaligus belajar tentang filosofi. Kok bisa seperti itu? Karena energi dunia memang beda dengan energi akhirat. Ya, energi dunia bukan energi Allah jelas. Jadi Allah mengatrol kita punya kekuatan kalau kita mau ngikutin dia punya aturan. Langkah kita yang aturannya cuma selangkah, Allah kerja jadi 10 langkah. Begitu kita udah punya 7 langkah, jadi 70 langkah kita punya. Sehingga yang tadinya kita perlu 140 hari, ya kata Allah cukup 14 hari. Dan itu terbukti. Di Jumat yang berikutnya, saya benar-benar prek, udah gak mau nabung lagi. Saya gak mau nabung lagi, udah 2 kali kita. Udah tobat dah. Hah? Tapi berhentinya saya udah tepat. Nah kebanyakan orang berhentinya belum tepat. Barangkali ya, barangkali itu nenek saya juga punya ilmu laduni barangkali. Maka dia gak terusin lagi, barangkali namanya orang tua zaman dulu kan. Kita gak paham. Punya rasa. Rasanya gitu, rasanya kalau saya dianggap kurang mendiam, pasti tetap disuruh nabung. Tapi nyatanya abis itu emang gak pernah ditanya. Selidik punya selidik, ternyata cabai tomat bawang saya itu dilebur jadi satu di makanan yang bakal dibawa ke masjid saban Jumat siang. Jadi di rumah kami sampai sekarang nih, sampai saya kini, sampai hari ini, masih terjaga tuh tradisi itu. Memberi makan orang yang pada sholat Jumat di Masjid Al-Mansuriyah, Jembatan 5. Jadi emang dari subuh dah tuh ibu-ibu kanan kiri, saudara-saudara pada ikut. Bebantu dah tuh di dapur. Zaman dulu kan pakai kayu tuh. Saya ngalamin tuh. Ternyata saya orang dulu juga nih. Masih sempat pakai kayu gitu. Nah, begitu Jumat, habis Jumat ada yang bawa tuh ke masjid makanan itu. Itu berbaskom-baskom itu. Yang tahu kita masak, dia pada gak pulang. Diam di masjid, stay sampai nunggu nih makanan datang. Rupanya nenek saya bilang, kalau pengen cepat dapat hajat, sedekah. Nah hari ini ada kesempatan sedekah yang bagus. Apa? Sedekah bumbu dah tuh. Cabai, tomat, bawang. Gak seberapa ini. Jelas tidak seberapa dibandingkan dengan makanan yang disiapkan sama nenek saya dan saudara-saudara saat itu. Tapi minimal kita ikut begitu. Artinya kan jadi sedekah. Nah sempurna tuh. 700 kali 2, 1400 dikali 10, 14.000 selesai. Alhamdulillah, kira-kira gak berapa lama kita punya saudara disunat. Mau minum nih, Pak? Oh iya, makasih, Mama. Pak, besok jadi kan kita nantar Mama ke kakak? Jadi dong. Memangnya kenapa? Ah, masa Papa lupa sih? Oh iya, Papa baru ingat. Si Soleh dan si Mama itu kan minggu depan hajatan sunatan. Jadi gimana rencananya, Ma? Jadi rencananya Mama mau membelikan mainan untuk Soleh dan Mama. Oh gini, Ma. Ada baiknya beli mainan itu jangan dua. Kita beli tiga. Loh, kok tiga? Iya, si Soleh dan si Mama kan masih punya saudara lagi satu, si Imam. Meskipun dia nggak disunat, tapi kan nanti ngiri kalau kita nggak kasih. Oh iya ya, Soleh dan si Mama kan punya saudara lagi ya. Ya nanti mainannya nggak jadi berbutan, sekali-sekali bikin jalan ke bocah-bocah. Iya, gitu. Berpesan banyak-banyak beramal sedekah, mudah-mudahan mendapat rezeki yang banyak. Tadinya namanya Jam Anul Hakim Mansur, ya. Namanya Jam Anul Hakim Mansur. Emang dulu setiap hari Jumat di sini sedia makanan buat marbot masjid. Di zaman suka bantu gitu. Dari zaman dulu gitu. Dari dulu sampai sekarang, Betawi dan juga etnis lain. Suka beri makan orang lain. Di sini juga suka ikut makan bersama dengan istilah ngeriung, yaitu makan satu nampah. mana nih? Iya nyanyi, mana si Oleh sama si Mamat nah? Si Oleh mah itu ada, kalau si Mamat mana tidur kali? Gimana? Di sana sakit nggak? Bukan kalau di sunat dapat hadiah, Le. Enak tuh, Le, dapat hadiah. Si Mamat? Si Mamat kemana ya? Mau lagi tidur. Nah, tidur lu sekalian nitip aja. Kalian juga Mamat ya. Oh iya nih, ada satu lagi nih buat si Imam. Si Imamnya kemana, Nak? Tuh, pergi main dulu dah. Oh, itu dia si Mama. Maaf, Assalamualaikum. Wah, makin gemuk aja nih. Oh, depan, Pak. Nah, ini hadiah dari Om dan Tante buat Imam. Wah, Imam sudah dapat. Aslinya nih yang sepantaran tuh ada tiga. Ada Adi, Ibad, sama saya. Yang disunat tuh gitu kira-kira, si Ibad. Anak Keji Akib Mahbub. Adi, anak Keji sama si Hasan. Yang pernah kemari tuh, tempo hari ke pesantren Darul Quran. Saya, nah. Ini tiga nih, sepantar nih. Cuman sunatnya beda. Si Ibad disunat. Rupanya ada salah satu tante kami, gitu nih, ngomong nih sama lakinya, kalau cuma si Ibad yang dikasih, ntar yang dua lagi, bagaimana, beliin dah semua, tuh. Itu Allah tuh, Allah yang nyuruh tuh, dibeliin nih mainan, tiga-tiganya dibeliin. Saya teliti-teliti ya, kenapa si Adi, kan kayaknya si Adi gak ada sedekahnya nih, kayaknya begitu, seingat saya mah gitu. Tapi rupanya si Adi ini adalah cucu yang tiap pagi buka pintu buat orang yang sholat subuh. Fadilahnya barangkali nyangkut juga ke dia tuh. Jadi rumah kami tuh panjang karena isinya berapa saudara gitu. Nah, pintu depan tuh si Adi suka buka tuh kalau buat orang subuh, Masya Allah. Nah, di pintu itu tuh lewat tuh. Kiai Akib Mahmud lewat situ, Kiai Nurul Hasan lewat situ, saudara-saudara yang pada sholat lewat situ. Rumah saya panjangnya tuh 300 meter. Dari ini ke sono ya. Dari jalanan ini nih ke pintu gerbang. Kayaknya masih panjang rumah gua tuh. Nah si Adi tuh buka pintu. Tapi saya tidak dapat senapan yang saya pengenin. Saya kan pengennya dapat senapan. Senapan yang kalau ditembak tuh bekelir. Berwarna. Nggak dapat. Saya dapatnya malah itu. Apa? Mario. Oh, game Mario itu. Oh, saya pikir-pikir lagi kenapa saya dapatnya Mario ya. Padahal kan yang murahan yang senapan tuh. Mario 50 saat itu. Oh, pikir-pikir lagi, iya benar gue pasti dapat lebih mahal. Sebab gue sholat subuh juga kan. Gue sholat subuh juga, gue rajin juga gitu. Dapatnya lebih. Nah, ini pelajaran. Bukan berarti saya ngagongin, enggak. Tapi ini benar-benar. Kalau Anda punya sedekah juga, Anda punya qobliyah ba'diyah juga, Anda punya sholat berjamaah juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di kajian yang berikutnya. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa atubu ilaih. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sedekah. Pun jika kau tak punya, tetaplah bersedekah. Tak akan berkurang harta untuk di jalannya, karena Allah Maha Kaya.